Wah, ada yang seger. Po, po apa? Nyari yang seger dong, po. Apa sih, bang? Iya, po. Teh Rio kan yang seger. Dah, bang. Teh Rio emang seger banget. Kalau nggak seger mah, ya teh jenap. Kalau teh jenap mah, lewat, po. Mending sedot teh Rio. Dan gulanya beneran asli ya, Bu? Asli lah, Bang. Emang kayak janji lu. Teh Rio dikemas higienis, pakai teknologi NanoSeal Advance. Jadi nggak bocor, tetap aman, Bang. Mantep nih, Teh Rio. Pas diminum enteng di tenggorokan. Nggak kayak hidup, banyak beban. Manisnya pas, nggak kayak uang jajan lu. Pas-pasan. Saya, Bu. Original madu gula batu. Wih, banyak ya rasanya. Favorit saya, Teh Rio rasa gula batu. Ayo pada minum Teh Rio. Teh Rio segernya kebangetan. Dari Wings Food.